رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al Syekh rahimahumullah. Qala wa akhraja Abu Ya'la wa Ibn al-Mundhir an Hudzaifah ibn al-Yaman عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله قال ثقلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnul Mundhir dari Hudzaifah Ibnul Yaman dari Abu Bakar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW sebutkan syirik pada kalian itu lebih samar dari langkah seekor semut. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, bukankah syirik sesuatu yang diibadai selain Allah atau yang didoai selain Allah? Rasul katakan, ibumu kehilanganmu, doa kejelekan tapi bukan zahirnya yang diinginkan. Syirik pada kalian itu lebih samar dari langkah seekor semut. Al-Hadis. Wafihi antakula a'tani Allah wa fulan. Ketika kamu berkata, Allah dan fulan yang memberiku ini. Wanid, adabun nid. Nid itu tandingan bagi Allah. Ketika kamu katakan, kalau bukan karena fulan, pastilah fulan telah membunuhku. Intaha minatur. Hadis Hudzaifah dibawakan oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang betapa syirik sangat dikhawatirkan pada umat ini, karena seperti yang Rasul sebutkan, samar sekali, baik itu dalam niatan mereka atau dalam ucapan dan perkataannya. Nah, terkadang orang tidak sadar bahwa apa yang telah ia lakukan sudah menjerumuskan dirinya ke dalam bentuk-bentuk kemusyrikan. Tentang bentuk-bentuk syirik asghar, syirik khafi yang samar seperti sumpah dengan selain nama Allah, ini akwal dalam bentuk perkataan. Begitu pula perkataan juga masya Allah wa syi'ta, jika Allah kehendaki dan juga jika kamu kehendaki, terkesan sekali mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Begitu pula para ulama sebutkan jika seseorang mengatakan angin ini atau cuaca ini baik, berarti benar atau tepat yang diutarakan oleh si peramal cuaca atau yang menyatakan angin atau cuaca baik atau sebaliknya cuaca buruk, terkesan seakan dia yang mengatur atau menentukan apa yang itu dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula riya, ini syirik asghar khafi, dan dia terbagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan amalan dari asalnya, ada juga riya yang menyertai amalan di tengah-tengah orang itu sedang melakukannya. Jika yang pertama ia inginkan selain Allah dari asal dia melakukan amalan tersebut, ini seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis, awwalu man tusairu lahumun nar yaumal qiyamah, tentang orang yang pertama kali disengat atau disentuh oleh api neraka, walayyadzu billah, di yaumul qiyamah, tentang qari, mutasaddiq, mujahid. Yang qari ketika ditanya Allah, kenapa engkau baca Quran untuk ini itu, kata Allah, kadzabta walakinnaka li arata an yuqal qari, an yuqalu laka qari, yang kamu inginkan agar kamu disebut orang qari. Masya Allah, pembaca Quran, dia indah suaranya dan seterusnya. Begitu pula yang bersedekah ketika ditanya oleh Allah, dia ingin ini itu, kata Allah, kadzabt walakinnaka arata an yuqalu lak rajul mutabarri atau muhsin, kamu ingin disebut orang, dipuji orang derma, orang baik. Begitu pula yang jihad, dia sebutkan untuk membela agama Allah, kadzab, kata Allah, walakinnaka liyuqalu lak jari atau syuja', pemberani. Nah, artinya ini para ulama sebutkan dari awal, makanya disebutkan dalam hadis mereka diperintah untuk dijerumuskan ke dalam neraka, karena dari awal yang mereka inginkan dalam amalannya adalah selain Allah, itu yang memicu dia, itu yang menggerakkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Firman Allah tentang mereka ini, mankana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun, yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya kami berikan padanya, amalannya yang diinginkan dengannya dunia, kami berikan sesuai niatnya dan tidak terkurangi di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapat bagian waliyadzubillah. Adapun yang kedua, orang yang asalnya mukhlis, asalnya baik, lurus niatnya, tapi kemudian di tengah ketika menjalankan ibadahnya masuk padanya dalam niatnya riya kepada selain Allah. Kalau kemudian ini dia lawan, dia perangi untuk pergi dari kalbunya, maka itu tidak memadorotkan amal perbuatannya, tetapi jika dia biarkan riya itu terus tumbuh dan menguasai niatnya, maka yang benar para ulama sebutkan ibadatuhu sahihah, ibadahnya sah yang kemasukan riya itu, tetapi tentunya berkurang bahkan mungkin rusak pahalanya. Misalnya sholat, dari awal dari rumah dia ikhlas untuk Allah, sisanya itu yang dia inginkan dan itu yang mendorong dia untuk ke masjid. Walhasil sampai di masjid masih ikhlas iqamat, masih ikhlas takbiratul ihram, rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, kemudian kemasukan riya karena dia tahu misalnya ada fulan atau siapa. Walhasil dia biarkan riya itu tumbuh dalam niatnya. Nah, maka sholatnya ketika itu sah, ibadahnya sudah teranggap sah, artinya dia sudah bari'at minhu dhimmah, sudah teranggap menjalankan tanggungan dia, kewajibannya sholat di waktu itu. Cuman riya itu merusak atau mengurangi pahala ibadahnya tersebut yang kemasukan riya. Nah, ini bentuk pertama dari macam yang kedua. Macam yang kedua tadi apa? Hah? Ketika riya itu masuk di tengah-tengah ibadah. Bentuk yang pertama ini, jika ada yang memeranginya maka ini tidak madarat, atau dia biarkan maka itu ibadahnya sah namun berkurang atau rusak pahalanya. Bentuk yang kedua, amalan itu sendiri bisa amalan yang muttasil, bersambung menjadi satu, ada yang munfasil, terpisah antara yang satu dengan amalan yang lain. Nah, jika amalan itu tersambung, maka seperti bentuk yang pertama, jika itu dia biarkan, maka sah amalannya namun bisa berkurang atau rusak pahalanya, seperti sholat bersambung. Nah, bentuk yang kedua, jika itu terpisah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, seperti misalnya sedekah di jam sekian, misalnya habis maghrib dia sedekah, ntar malam jam 9 dia sedekah lagi, maka sedekah yang sekarang dengan sedekah yang nanti malam munfasil, terpisah, berbeda. Maka yang kemasukan riya itu yang rusak. Yang sekarang misalnya kemasukan riya, maka sedekah yang sekarang yang rusak. Adapun sedekah yang lain yang terpisah darinya dan tidak ada riaknya, maka itu tidak terpengaruh oleh riaknya. Itu kesimpulan yang para ulama sebutkan terkait permasalahan syirik asghar yang akhfa min dabibin naml, yang lebih samar dari langkah semut di malam hari sekalipun. Makanya para salihin sangat berat memerangi riya ini dalam kalbunya, hingga mereka katakan kullama alajtuhu atau akhrajtuhu min qalbi wa ka'annahu ja'a bilaunin akhar. Setiap kali aku congkel riya itu, aku keluarkan dari niatku, dia datang dalam bentuk yang lain lagi. Kalau sekarang bentuknya begini, mungkin karena ada orang alim fulan ingin dapat pujian darinya, ingin dapat sanjungan darinya, itu dia berusaha perangi, dia keluarkan dalam niat kalbunya, berhasil datang lagi riya itu dalam bentuk yang lain. Yang itu sudah istilahnya putus asa, setanis, gak mungkin. Dalam bentuk lain lagi, riya dalam rupa yang berbeda dengan yang pertama, wahagada, terus. Bukan dengan satu bentuk, tapi beraneka ragam. Musuh, kalau sama dan modus operandinya itu-itu melulu, gampang kamu ngadepinya. Bahkan mungkin dia belum bergerak, kamu sudah bisa antisipasi kan? Karena sudah tahu dan seperti itu modusnya. Wow, biasanya ini dia lewat sini. Misalnya kalau itu pencuri misalnya, biasanya jam sekian operasi dia, geraknya jam sekian, biasanya dia bawa ini. Kamu bisa antisipasi. Nah, tapi si musuh kalau pinter, lebih pinter dari polisinya akhirnya. Ini sudah dijaga, sudah diperketat, sudah diantisipasi luar biasa, dia punya cara lain. Nah, di luar dugaan, datang dengan modus yang lain lagi, di luar perkiraan, kebobolan lagi polisinya. Yang ini nanti diketahui, sudah dijaga, punya cara lain lagi, dan begitu seterusnya. Riya, wal'iyadu billah, syaitan punya sekian cara untuk masuk ke dalam niat dan kalbu seorang muslim. Makanya bab dibawakan oleh muallif agar setiap mukmin wajib takut dari bentuk-bentuk syirik, terutama yang kecil, yang samar ini seperti tadi kenyataannya. Jika seorang muwahhid takut dari kemusyrikan, paling tidaknya ada tiga manfaat yang akan dia peroleh. Yang pertama, dia akan terpacu untuk mempelajari tauhid. Apa itu tauhid dan apa itu penyempurna-penyempurnanya, agar terjaga dan semakin baik tauhidnya satu. Karena hanya dengan itu, hanya dengan memahami tauhid, hanya dengan mengerti tauhid, pada taufikillah orang akan selamat dari syirik dengan berbagai macamnya. Yang kedua, dengan takut dari syirik, seorang muwahhid pula akan terpacu untuk selalu ingin mempelajari, ingin tahu apa saja itu bentuk syirik agar dia bisa selamat darinya. Dia terpacu, terdorong untuk ingin tahu, kalau begitu apa itu syirik agar aku selamat darinya, agar aku tidak lengah. Apa saja modusnya syaitan ini? Nah, makanya para ulama panjang lebar bicara tentang ini, Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, nah, dan yang lain, walhasil menguak untuk kamu pelajari modus-modus iblis seperti apa, jeratan-jeratan dan jala syaitan untuk menjerumuskan orang ke dalam syirik. Kalau kamu paham itu, kamu bisa selamat. Kalau kamu tahu ranjo, kamu bisa selamat tuh di sini ranjo. Harus lewat sini. Di situ ada, harus melangkah ke sana, begitu seterusnya. Yang ketiga, dengan kamu selalu takut dari syirik pula, kamu akan terkondisikan untuk selalu istiqomah dalam tauhid, dalam ibadah, dalam to'ah. Nah, kalaupun tergelincir, kalaupun orang kemudian terpeleset dalam maksiat, dalam dosa, bahkan kalau itu syirik asghar, segera dia bertaubat, beristighfar kepada Allah dengan penuh sesal, dengan penuh kesedihan, rasa takut. Tentunya beda taubat dan istighfar dari orang yang menyesali betul, karena dia tahu betapa itu jelek, dimurkai Allah, betapa besar maknanya jika kamu pahami. Seperti ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa syirik asghar pun masuk di situ. Sehingga dia betul-betul takut, betul-betul menyesal sekali di hadapan Allah, menangis. Dengan orang yang enggak memahami itu karena tidak dia pelajari. Maka demikian seorang muwahhid, selalu istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah. Nah, makanya tidaklah tersesat, wal'iyadu billah, dari tauhid, dan tidaklah orang merasa aman dari syirik kecuali maghrur, orang yang tertipu, orang yang maghrur, tertipu. Kalau Ibrahim saja, kekasih Allah, begitu takutnya dan meminta kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, tentunya seorang muwahhid lebih takut, lebih memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari berbagai bentuk syirik. Nah, lebih daripada Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam hadis ini pula kita diberi pelajaran bahwasanya ru'yah atau riya itu dari kata-kata ru'ya. Ria itu dari ru'ya, ru'ya basoriya, dari pandangan mata. Artinya orang melakukan ibadah ingin dipandang orang, ingin mendapat sanjungan dari mereka, tertuju padanya telunjuk orang, dipuji. Nah, itu yang menjadi niatan dia dalam amal ibadahnya. Maka tidak termasuk di dalam bab ini celaan dan ancaman jika orang melakukan sesuatu amalan ibadah untuk dilihat oleh orang, tetapi dengan tujuan agar orang beruswah kepadanya, bersuri toladan, mencontoh kebaikannya atau mempelajari darinya, boleh, dan bukan riya. Sebagaimana Rasul SAW sholat di atas mimbar, bagaimana beliau naik kemudian turun, nah, dan seterusnya, beliau katakan innama fa'altu hadza lita'tammu bi, aku sengaja lakukan ini untuk kalian lihat dan kalian contoh. Sengaja ingin dilihat mereka untuk dicontoh bahwa begini sifat sholat yang benar. Maka boleh kamu melakukan suatu amalan ibadah agar dicontoh orang. Itu niatmu, bukan untuk mendapat pujian mereka, bukan untuk dilihat kemudian mendapat popularitas atau sanjungan dari mereka, bukan. Berarti ini dalam kebaikan agar kamu sanna fil Islam sunnatan hasanah, melakukan atau memberi contoh baik kepada orang lain dalam amalan-amalan kebaikan. Di dalam hadis pula, ketika Rasul SAW sebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takuti dari yang aku takuti dari kalian syirik asghar, maka ini juga membeli pelajaran bahwa dosa paling ditakuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya, pada ahli tauhid, bahkan orang-orang yang bertauhid, adalah syirik asghar. Seperti tadi, itu bisa masuk dalam niatnya, bisa dalam perkataannya, bisa pula dalam amal perbuatannya. Makanya itu sangat ditakuti oleh Rasul karena dampaknya la yaghfiru an yushraka bih, kembali kepada ayat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kenyataannya mayoritas dan banyak manusia lalai darinya. Nah, belum lagi syaitan yang begitu haris, begitu antusiasnya, begitu ambisinya untuk menyeret mereka ke dalam bentuk-bentuk syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW sebutkan barang siapa mati dan dia berdoa kepada selain Allah, dia punya tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Wallahu billah. Rawahul Bukhari. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah an-nid asy-syabi. Kata Ibnu Qayyim an-nid itu maknanya syabi, yang serupa, mirip. Itu nid syabi. Yuqalu fulan niddu fulan. Dalam bahasa Arab boleh kamu katakan fulan niddu fulan. Fulan itu mirip dengan fulan. Atau kamu katakan fulan nadidu fulan. Syabih. Kalau ada keserupaan di antara keduanya. Serupa ya apanya lah. Misalnya postur tubuhnya, wajahnya, atau misalnya kenakalannya. Walhasil ya nih. Kamu katakan fulan, niddu fulan, nadidu fulan. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Firman Allah, jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian serupakan seperti Allah. Nah, dalam keadaan kalian tahu itu batil, haram, syirik. Dalam Al-Baqarah 20. Tiga. Wa qala ta'ala, juga Allah sebutkan terkait makna lafaz ini, wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Dan dia jadikan untuk selain Allah tandingan, sekutu dia sembah selain Allah untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Nikmati kekufuranmu sebentar karena kamu termasuk dari penghuni neraka. Wallahu a'lam. Qauluhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Yang mati dan dia tetap saja berdoa kepada selain Allah. Ay yaj'alu lillahi niddan fil ibadah, yad'u wa yas'alu wa yastaghithu bih. Dakhalan nar. Artinya ia jadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Itu yang dia doai, itu yang dia minta, itu yang dia mohon pertolongannya dalam sesuatu yang tidak kuasa melakukannya melainkan Allah. Nah, mati sampai mati dia lakukan itu belum bertobat, maka nerakalah tempat baginya karena dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyah beliau, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dal qismi laysa biqabilil ghufrani. Dan syirik takuti olehmu, syirik itu jelas tampak dalam bagian ini, dan itu tidak akan bisa mendapat ampunan dari Allah. Wa huwa ittikhadun niddilir rahmani ayyan kana min hajarin wa min inzani. Syirik itu dengan kamu jadikan tandingan bagi Rahman, kamu serupakan dengan Rahman, apapun itu bentuknya, batu yang dikeramatkan atau manusia, berhala dan yang lain. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafu. Itu yang dia mintai, doai, dia harapkan, dia takuti. Wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani. Atau dia cintai, cinta pengagungan layaknya cinta seorang mukmin kepada Allah ad-dayyan. Nah, melanjutkan yang tadi, wa'lam anna ittikhadan niddi ala kismin, dan ketahui bahwa menjadikan tandingan serupa dengan Allah itu ada dua macam. Al-awwal annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha kama taqaddam wa huwa syirkun akbar. Yang pertama, ia jadikan itu sekutu bagi Allah dalam macam-macam peribadatan atau sebagiannya seperti yang telah lalu, dan ini syirik akbar. Dan tentunya yang ini tidak akan Allah ampuni kecuali dengan bertobat kepadanya. Naam. Wasani makana min nau'i syirkil asghar. Yang kedua, dari bentuk syirik asghar, ia jadikan tandingan bagi Allah. Kaqauli rajul ma syaa Allah wa syi'ta wa laula Allah wa anta. Ini bentuk-bentuk ucapan seperti tadi, syirik asghar. Wa kayasirir riya', begitu pula seperti riya' yang kecilnya, ringannya riya', artinya ia ingin pujian. Naam. Faqad sabata anna an-nabiyya lamma qala lahu rajulun ma syaa Allah wa syi'ta qala aja'altani lillahi nidda bal ma syaa Allah wahdah. Sebagaimana dalam hadis, ketika orang katakan kepada Rasulullah ma syaa Allah wa syi'ta, langsung Rasulullah luruskan, kamu mau jadikan aku tandingan serupa dengan Allah, katakan ma syaa Allah wahdah. Rawahu Ahmad wa Ibn Abi Shaybah wal Bukhari fil Adab al Mufrad wal Nasa'i wa Ibn Majah kama taqaddama hukmu fi babi fadli tauhid. Dan telah lalu. Naam. Wa fihi bayanu anna da'wata ghairillah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah syirkun jali. Ini pula penjelasan bahwa doa meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak kuasa untuk dilakukan kecuali oleh Allah semata, itu syirkun jeli, nyata, jelas. Katalah bisyafa'ati minal amwat, seperti meminta syafaat kepada orang-orang mati. Fa'inna mulkun lillahi ta'ala, karena itu murni kekuasaan Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Syafa'at hanya kekuasaan Allah, hanya dengan izin Allah, bukan untuk yang mati. Mereka tidak berhak sedikit pun dari syafa'at. Maka meminta itu kepada selain Allah syirik jali. Wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai'. Semua syafaat hanya di tangan Allah. Selain Allah di tangannya tidak punya apa-apa. wa huwa alladhi ya'danu li syafi'an yashfa' fi man laqa Allah bil ikhlas wat tauhid min ahli al kabair. Itu pun Allah izinkan bagi yang memberi syafaat kepada yang menemui Allah dengan ikhlas, dengan tauhid, dari pelaku-pelaku dosa besar. Maaf. Kama ya'ti taqriru fi babi syafaati insyaallah ta'ala, dan itu akan lebih jelas diulangi lagi keterangannya dalam bab tentang syafaat dan yang seputar permasalahannya. Demikian hadis Ibn Mas'ud juga mengajarkan rasa takut dari syirik, karena ancaman yang Rasulullah sebutkan, dakhalan nar, akan masuk neraka dia jika mati membawa syirik ini. Dan Rasul sebutkan, yabuhu min dunillah, mati dia berdoa kepada selain Allah, disebutkan dengan doa karena doa adalah ibadah, sebagaimana dalam hadis ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Makanya Allah sebutkan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Rob kalian berkata, berdoa kalian kepadaku yang sombong tidak mau berdoa, beribadah kepadaku, masuk neraka dalam keadaan terhina, menunjukkan doa adalah ibadah. Makanya Rasul katakan dalam hadis ini, yang mati berdoa kepada selain Allah, artinya beribadah. Dia beribadah kepada selain Allah, dia menyembah, maka neraka yang akan dia masuki kekal selamanya di dalamnya, walaupun dia orang paling solehnya orang di mata manusia. Karena Rasulullah saja di Az-Zumar 65 Allah sebutkan, laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Kalau kamu syirik, Rasulullah SAW, gugur semua amalanmu dan kamu menjadi orang yang merugi. Tentunya yang di bawah Rasul jauh lebih terancam. Sesoleh apapun dia, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun amalannya, gugur tiada arti semua itu jika dia musyrik, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Nah, ironisnya, orang-orang yang mengaku atau diakui dia sebagai orang soleh, berilmu, justru dia terang-terangan mengajak kepada syirik, mendakwakan syirik dan membelanya mati-matian siang malam, dan memerangi tauhid dan para dai-nya, menjadikan tauhid itu dibenci dan dimusuhi oleh umatnya, serupa dengan orang-orang yang Allah katakan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebut Allah, benci dan risih kalbu orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukiralladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Tapi jika yang disebut adalah Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka gembira, senang. Syirik itu yang mereka gembar-gemborkan. Dan diajak umat terang-terangan melakukan itu. Sementara tauhid, dia perangi, dia lakukan segala macam cara bagaimana itu dibenci, dimusuhi, ditentang oleh pengikut-pengikutnya. Nah, dakhalan nar, nerakalah tempat kembali baginya. Naam. Wal'iyadzu billah. Naam. Mata wa huwa yad'u min dunillah. Yad'u min dunillah. Kata-kata ini min dunillah ada dua makna penafsirannya. Yang pertama bisa bermakna ma'ah. Min dunillah bisa bermakna ma'ah. Maka makna hadis yad'u ma'allahi niddan ma'allah. Artinya dia berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, bersamaan, bareng. Ya dia minta Allah, ya juga dia minta kepada selain Allah dari yang tidak kuasa dan tidak memiliki apa-apa. Nah, disebut dunillah, min dunillah, dari kata-kata dun. Dun itu bawah. Kamu katakan dalam bahasa Arab misalnya, fulan duna fulan. Fulan itu di bawahnya fulan, artinya enggak level. Levelnya jauh di bawahnya fulan. Fulan, ada duna fulan, bikathir. Nah, dikatakan ma'allah dalam hadis ini kalau makna ma'a, min dunillah, karena yang selain Allah, dunallah, di bawah Allah, jauh. Gak ada keserupaannya sama sekali. Rendah dan di bawah Allah. Dan itu pula mengisyaratkan betapa hina dan nestanya perbuatan itu. Rendah, bawah, jatuh. Makanya disebutkan min dunillah. Nah, karena hanya Allah yang agung, maha besar, maha mulia. Jalla fi'ula. Ini yang pertama. Disebutkan demikian karena hanya Allah yang kuasa, dan itu diyakini oleh setiap manusia. Yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur, menguasai alam semesta, dan yang lainnya sudah. Sedikit pun selain Allah tidak punya kemampuan untuk itu. Secuil saja enggak ada. Lah tahu seperti itu, tapi masih juga mereka doa. Mereka berharap, mereka takut, mereka cinta, mereka keramatkan selain Allah, diminta syafaatnya. Kan kecil sekali, hina sekali. Min dunillah. Yang kedua, min dunillah bermakna ghairullah atau min ghairillah. Dun bermakna ghair, selain Allah. Maka mana hadis yad'u min ghairillah atau yad'u ghairallah. Sehingga dia bukan seperti pertama kepada Allah juga kepada selain Allah, tetapi ini seperti kondisi musyrikin Arab dulu. Yang kedua ini ghairullah, ya hanya itu yang dia sembah. Hanya itu yang dia tuhankan, dia ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua makna sekaligus terkena dalam min dunillah. Yang pertama, da'allah wa da'a ma'ahu ghairah. Dia berdoa kepada Allah juga kepada selainnya. Atau da'a ghairallah, beribadah kepada selain Allah secara mutlak atau menyendiri. Ya hanya itu sesembahan dia. Dia gak kenal Allah sama sekali. Tidak ada ibadahnya, tidak ada doanya kepada Allah sama sekali. Kedua-duanya masuk dalam min dunillah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah at-tawfiq wa s-sadat wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah.